Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimah azzani Allah wa iyyakunna, kita akan melanjutkan hari ini pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dalam risalah yang ringkas akan tetapi syarat dengan faedah dan pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai pegangan, bisa kita jadikan sebagai pedoman pendidikan bagi kita agar kita bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disyariatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, khususnya terkait dengan keadaan seputar wanita. Sebagaimana judul kitab yang ada di hadapan kami, di sini tertulis Takrimul Mar'ah fil Islam. Yani kitab ini atau risalah kecil ini membahas tentang kemuliaan wanita di dalam agama Islam. Dalam artian bahwa wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan, terkhusus di dalam agama Islam. Posisi wanita, kedudukan wanita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang mulia. Bukan pada posisi yang direndahkan, posisi yang rendah, posisi yang hina, akan tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mulia di syariat Islam. Maka dari itu kaum wanita seharusnya bangga. Seharusnya dia senang, gembira ketika ia menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala yang terbingkai dalam bimbingan agama Islam. Tidak sebaliknya, kebanyakan wanita minder, kebanyakan wanita kecil hati ketika mereka mengamalkan berbagai konsekuensi syariat terkhusus yang menyangkut wanita. Apakah terkait dengan penampilan, zahir, pakaian? Karena pakaian ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini yang membedakan dengan kaum pria. Pakaian wanita diatur dalam Islam. Amalan-amalan yang khusus wanita diatur dalam Islam. Aturan-aturan yang terkait dengan wanita diatur dalam Islam. Ada beberapa hal yang tidak sama dengan laki-laki, karena memang syariat menghendaki kebaikan di balik itu. Ada beberapa amalan yang sama kedudukannya dengan laki-laki. Andai kata wanita itu mengamalkan persis apa yang dilakukan oleh laki-laki, karena memang amalan itu secara umum disyariatkan untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah, baik itu pria maupun wanita. Ada yang seperti ini, sehingga wanita pun boleh mengamalkannya, semisal puasa, sholat, bersedekah, haji. Di sana ada rukun-rukun, ya, ketentuan-ketentuan yang bisa diamalkan baik pria maupun wanita. Tapi di sana ada juga yang wanita tidak bisa mengamalkan sebagaimana laki-laki. Begitu pula sebaliknya, laki-laki pun atau pria pun juga tidak pantas dan tidak seharusnya untuk melakukan hal itu, karena itu adalah khusus amalan wanita. Maka dari itu kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wajib bagi kita untuk mengetahui perbedaan itu. Dengan kita mengkaji, mempelajari kitab-kitab yang seperti ini, sehingga kita bisa membedakan, oh ini ternyata kekhususan bagi kaum wanita. Oh ini adalah amalan-amalan yang khusus bagi laki-laki, bukan para wanita. Kenapa? Karena tercela ketika seseorang salah menempatkan sesuatu yang itu dikhususkan untuk kaum wanita, ternyata laki-laki pun latah untuk ingin juga mengamalkan apa yang dilakukan oleh wanita. Kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada beberapa terkait dengan pembahasan di dalam kitab ini pada pertemuan yang lalu telah kita baca. Dalam kitab asli, yaitu Takrimul Mar'ah fil Islam yang berbahasa Arab, pada halaman yang ke-41, Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan pembahasan di sini, al-hijabu takrimun wa hifdzun lil mar'ati. Hijab itu sebagai wujud pemuliaan dan juga penjagaan bagi kaum wanita. Sekali lagi, hijab itu adalah wujud pemuliaan dan juga penjagaan bagi kaum wanita. Di sana disebutkan, dan ini telah kita kaji pada perjumpaan kita yang lalu, tapi tidak ada salahnya untuk kita baca sekali lagi dengan singkat, agar ilmu pengetahuan yang kita pelajari pada perjumpaan yang lalu tidak hilang. Kata Syekh di dalam pembahasan hijab itu adalah pemuliaan dan penjagaan bagi kaum wanita, dijelaskan di sini bahwa Islam memberikan kemuliaan pada wanita dengan mewajibkan kepada wanita itu untuk mengenakan hijab demi menjaganya dari kejahatan pandangan dan tatapan manusia. Wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pandangan-pandangan yang bisa menghiasi pandangan laki-laki. dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan laki-laki itu terhadap kaum wanita. Laki-laki yang fitrahnya masih bersih, dia memiliki fitrah yang bersih dan selamat. Laki-laki ada ketertarikan kepada kaum wanita, itu fitrah sudah. Ya. Di mana ada kaum wanita, di situ ada laki-laki yang tertarik. Ini adalah satu fitrah yang alami, yang itu memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Syahwat terhadap kaum wanita. Kecintaan terhadap kaum wanita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat minan nisa." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada kaum wanita. Dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah, kenapa wanita disebutkan pertama kali dalam ayat ini? Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa. Kata Al-Imam Syaukani rahimahullah, fabada'at bin-nisa'i li'adhimi tashawwuqi bihin nafs. Disebutkan pertama kali tentang wanita, kecintaan terhadap kaum wanita, yaitu dikarenakan besarnya kecondongan laki-laki itu terhadapnya. Besar dan kuatnya kecondongan laki-laki itu terhadap kaum wanita tersebut. Baru setelah itu kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, berupa nikmat duniawi, materi, dan yang lainnya. Akan tetapi, di sini ada poin yang penting di sini adalah bahwa wanita itu memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap kaum lelaki. Maka dari itu al-hijab dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemuliaan pada wanita, sehingga Allah Azza wa Jalla mewajibkan agar wanita itu berhijab untuk menjaganya dari kejahatan dan pandangan tatapan-tatapan manusia. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang kedua, kata Syekh, al-hijabu yabqi al-mawaddah baina zaujain, bahwasanya mengenakan hijab akan melanggengkan keharmonisan antara dua pasang suami istri. Ketika suami melihat wanita yang lebih cantik karena akibat tidak berhijab tadi, maka tentunya hubungan antara suami dan istri ini akan goncang. Apa akibatnya? Karena si suami melihat wanita-wanita yang tidak berhijab ternyata lebih cantik dari istrinya. Goncang rasa cinta suami. Ya. Goncang. Berangan-angan, berandai-andai jikalau dia, wanita yang dia lihat itu jadi istrinya. Jikalau istriku seperti dia, goncang. Ketika dia datang ke rumah atau pulang ke rumah, dia sudah tidak semangat lagi. Dia tidak senang sudah. Kurang. Cintanya kurang terhadap istrinya. Kenapa? Karena si istri tidak secantik fulana yang dia lihat. Ini akibat kalau seorang tidak berhijab. Dia merusak hubungan suami istri, satu keluarga. Sehingga ia juga ikut andil dalam merusak apa? Keharmonisan rumah tangga saudaranya. Diakibatkan dia tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diatur, dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan kaum mukminat yang lainnya. Barakallahu fikum. Tentunya akibat dari tidak keharmonisan sepasang suami istri akan mengakibatkan keadaan yang memburuk, yang tentunya keadaan memburuk dalam hubungan suami istri akhirnya muncul percikan-percikan pertengkaran. Si suami sudah tidak perhatian lagi kepada istrinya. Si istri juga ternyata sia-sia juga dia berhias, tapi si suami juga tidak, ya, tidak tertarik atau kurang tertarik, yang pada akhirnya ketersinggungan, kekecewaan akan muncul dalam kehidupan rumah tangga itu, ya, disebabkan karena rusaknya hubungan akibat beberapa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya kaum wanita, tidak menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Terkhusus masalah hijab. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa makna hijab adalah sesuatu yang bisa menutupi wanita itu dari pandangan, baik itu tembok ataupun sitar, ya, bisa sitar, tembok atau rumah itu hijab secara umum. Nah, intinya adalah wanita itu harus tertutup, tidak menampakkan satupun anggota tubuhnya, khususnya adalah anggota tubuh yang akan memunculkan fitnah. Di antaranya yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala pada poin yang pertama, ya, pada poin yang pertama Syekh menyatakan, wa yuhfadhu al-mustama' min sufuriha. Dan hijab itu akan menjaga masyarakat dari wajahnya yang terbuka. Ini, ya, di antara hikmah kalau seorang menutup wajahnya, khususnya wanita. Ketika wanita menutup wajahnya, dia akan ikut andil dalam mengharmoniskan hubungan keluarga saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang ketiga, Syekh menyatakan, al-mar'atul muslimatu fi nazaril islami asbaha bil jauharah. An-nafisah allati yas'a sahibuha li-ikhwa'iha wa sitruha an a'yunin nas. Wanita muslimah itu dalam pandangan agama Islam diserupakan dengan sebuah permata yang mahal, ya, perhiasan berupa permata yang sangat mahal harganya. Islam menganggap wanita itu seperti itu, yang mana permata ini akan diupayakan oleh pemiliknya untuk disembunyikan dan ditutupinya dari pandangan manusia agar manusia tidak tergoda. Yang akibat tergoda itu manusia akan berupaya untuk memilikinya. Begitulah wanita. Jangan diumbar wanita itu. Ditutupi, dijaga, di rumah, jangan ditampakkan. Kenapa? Wa kulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba Allah, pasti ada beberapa atau sebagian manusia ini yang hasad terhadapnya, tidak senang pada apa yang dimiliki atau yang dinikmati oleh orang lain. Padahal mungkin dia sudah punya nikmat yang Allah berikan itu. Tapi itu tadi, manusia, ya, dia bisa jadi tertimpa sifat hasad ini ketika dia melihat nikmat yang diberikan oleh orang Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudaranya itu, sedangkan nikmat itu tidak dia miliki. Ya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan juga para wanita muslimah, antunna sebagai permata yang mahal harganya. Jangan sampai permata yang mahal harganya ini jadi murah disebabkan karena obral. Diobral. Perhiasan kita diobral, perkara-perkara yang membuat laki-laki tertarik itu diobral, akhirnya jadi barang yang murah. Tutupi, tutupi. Apa yang kalian miliki, apa yang ada pada tubuh kalian ini adalah perhiasan yang harus ditutupi, dan ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-hijab dilakukan oleh istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri-istri para sahabat Rasul, dan juga istri-istri kaum muslimin, para ulama yang lainnya, mereka semua berhijab. Nah, menjaga diri mereka dari fitnah. Terkhusus yang banyak sekali lalai wanita-wanita untuk menutupinya adalah wajahnya. Karena wajah ini yang akan mendorong laki-laki untuk mendekatinya. Ketika wajah itu terlihat cantik, apalagi dipoles dengan sedikit warna-warni di bibirnya, ataupun di alisnya, ataupun di kelopak matanya, itu akan membuat wajah wanita itu menjadi indah. Disitulah letak fitnah yang menimpa kaum pria, disebabkan karena wanita yang tidak bisa menjaga perhiasannya di hadapan kaum pria. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Syekh rahimahullah menyatakan pada poin yang keempat, taqulu al-mustasyriqah, ya, berkata seorang wanita orientalis, beliau atau dia bernama Faron Sawaz Sajan. Dia bernama Faron Sawaz Sajan. Mengatakan, ini wanita orientalis yang mengatakan, bukan wanita muslimah. Ya, bukan seorang muslimah ini, orientalis. Ayyatuhal mar'atu asy-syarqiyyah, innal ladzina yunadawna bismik wa yad'una ila khala'i hijabika, ila khala'i hijabika wa musawatika birrajul, innahum yadhakuna 'alayki faqad dhahiku 'alaina min qabliki. Nah, saulangi, ayyatuhal mar'atul asy-syarqiyyah, innal ladzina yunadawna bismiki wa yad'una ila khala'i hijabuki wa musawatuki birrajul, innahum yadhakuna 'alayki faqad dhahiku 'alaina min qablik. Kata dia, wahai wanita timur, bahwasanya orang-orang yang menyeru namamu, mengajakmu, memanggilmu untuk menanggalkan hijab-hijabmu dan mensejajarkanmu dengan laki-laki, orang-orang yang menyuarakan emansipasi, orang-orang yang menyuarakan, memanggil namamu, mengajak, buka sudah jilbabnya, buka sudah hijabnya, ya, laki-laki dan wanita itu sama, menyuarakan kesetaraan gender, bahwasanya wanita itu juga harus punya hak sama dengan laki-laki. Pada segala perkaranya wanita itu harus sama, karena dia adalah wanita juga makhluk Tuhan. Ini hati-hati, di balik suara ini ada sesuatu yang merusak. Ya. Teori emansipasi atau yang muncul darinya nanti kesetaraan gender, ini berbahaya. Kemudian dia menyatakan, ya, mereka yang mengajakmu menanggalkan hijab atau mensejajarkanmu dengan laki-laki, maka sesungguhnya mereka sedang tertawa kepadamu, menertawakanmu. Ya. Karena mereka dahulu sudah menertawakan kami sebelumnya. Artinya, mereka menyuarakan emansipasi, menyuarakan kesetaraan gender, menginginkan keburukan bagi kita, bagi wanita khususnya. Jangan. Jangan tanggalkan hijab kalian. Jangan kalian mengikuti suara-suara yang mengatakan bahwasanya wanita dan laki-laki itu sama. Artinya sama dalam segala sesuatu. Kalau di dalam Islam diklasifikasikan, samanya itu dalam hal apa? Ya, sama dalam menjalankan ibadah, sama dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa hal yang tidak sama, dan itu tentunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya demi kebaikan kaum wanita. Ada tujuan yang mulia di balik itu. menjaga perkara-perkara yang membahayakan bagi kaum wanita. Pakaiannya berbeda dengan laki-laki. Kenapa? Karena wanita ada beberapa poin yang di situ atau beberapa hal yang di situ ketika dia menyamakan dirinya dengan laki-laki akan muncul berbagai macam bentuk kerusakan. Setelan tubuhnya saja enggak sama. Ya. Tentunya dalam hal berpakaian pun enggak sama. Nalurinya ada berbeda. Maka dari itu enggak bisa disamakan. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, Syekh ini juga menyebutkan ucapan wanita-wanita kafirah. Disebutkan di sini wa yaqulu fon harmur. Al-hijabu huwa wasilatun al-ihtifad bima yajibu lil mar'ati minal ihtiram wal makanah asy-syai' alladhi tughdab 'alayhi. Bahwa hijab itu adalah sarana untuk menjaga diri yang akan memberikan kehormatan bagi wanita dan kedudukan yang ia inginkan, yang diinginkan. Hijab merupakan sarana menjaga diri. Tentunya beda. Ya, wanita yang berhijab dengan yang tidak berhijab. Orang kaum pria khususnya, baik itu pria yang mungkin tidak memiliki ilmu sekalipun, ketika dia berhadapan dengan wanita yang berhijab, tentunya dia akan lebih menjaga sikapnya. Ya. Lebih menjaga sikapnya dibandingkan ketika dia berhadapan dengan wanita yang buka-bukaan. Wajahnya terbuka, rambutnya terurai, ya. Sebagian pakaiannya pun terbuka. Nah, tentunya berbeda. Laki-laki akan lebih menjaga kehormatan wanita yang berhijab, wanita yang menutupi tubuhnya dengan hijab dibandingkan wanita yang terbuka sebagian pakaiannya. Dan ini nyata, realita. Sudah dibuktikan dengan eksperimen juga. Ketika datang wanita yang berhijab, mereka menjaga sikapnya. Ya. Menjaga sikapnya. Bahkan, kalau ada naluri laki-laki yang bersih fitrahnya, dia pun akan menjaga mukanya atau menundukkan pandangannya. Tidak langsung menatap begitu saja kepada wanita berhijab ini. Barakallahu fikum. Berbeda halnya ketika menghadapi wanita-wanita yang tidak mengenakan hijab. Maka kaum wanita pun juga hati-hati juga. Jangan dikarenakan dia berhijab, ya, menutup wajahnya, kemudian akhirnya dia bermudah-mudahan juga melihat kaum lelaki. Mumpung, ya, barakallahu fikum. Mumpung atau sudah menggunakan kesempatan ini sudah. Akhirnya dia memandang lelaki dengan leluasa. Enggak boleh juga. Maka dari itu, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memerintahkan secara khusus, memanggil secara khusus kepada kaum mukminat, ya ayyuhal mukminat au ya ayyuhal ladzina amanu qul lil mukminati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada kaum mukminat, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka agar mereka menundukkan dan menjaga pandangannya. Menundukkan pandangannya, jangan diumbar pandangannya. Dan menjaga kemaluannya. Ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum asal wanita pun juga tidak boleh. Ya. memandang laki-laki dengan pandangan yang liar begitu. Gak boleh. Ditundukkan. Maka dari itu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, penerapan ayat yang semisal ini tentunya tidak bisa dipraktekkan ketika seseorang melihat ya lawan jenisnya di layar kaca. Walaupun di layar kaca pun juga dilarang bagi para wanita untuk melihat kepada lawan jenisnya tadi. Walaupun dalam keadaan si pria yang di layar kaca tadi tidak menyadari kalau dia dilihat, tapi keberadaan dia yang ditampilkan seperti itu mengundang, ya, mengundang para wanita pun juga akan melihatnya. Maka dari itu, ini adalah pintu fitnah yang terbuka. Pintu fitnah yang terbuka yang ternyata fitnah yang seperti ini tanpa disadari masuk di kehidupan dan sistem kehidupan kaum muslimin. Nah, sudah menjadi tren sekarang ini kajian taklim para ummahat disediakan layar lebar atau layar kaca bisa nobar. Ya. Apa itu nobar? Nonton bareng sang ustaz. Jadi ustadznya ini live di mana gitu, kemudian ditampilkan di layar kaca. Wanita bisa menikmati. Wanita bisa memandang sepuas-puasnya wajah sang ustadz sehingga terjadilah fitnah. Pujian-pujian kepada sang ustadz, bukan memuji ilmu, bukan. Memuji jasadnya, memuji wajahnya ditampilkan di media-media sosial tanpa malu, dilakukan oleh kaum muslimat. Ya, yang menyatakan dia telah belajar sunnah, belajar Al-Quran, ditampilkan, dipuji wajah sang ustaz, aduh ustaznya ganteng ya, ternyata ustaznya masih muda ya, ternyata aku mimpi ya. Ini dilakukan oleh muslimah yang terfitnah karena memandang wajah sang ustaz. Entah itu pandangan dengan penuh syahwat ataukah tidak, yang tentunya itu namanya fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala pun sudah melarang untuk wanita ini memandang laki-laki. Perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an agar menundukkan pandangan. Maka kalau kita mengangkat pandangan itu sudah menantang fitnah tersebut. Tidak peduli apakah dia melihat dengan syahwat ataukah tidak. Tentunya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia lihat dengan sengaja, kecuali tanpa sengaja tiba-tiba terlihat tanpa ada tanpa sadar dia melihat ya. Kemudian dia membuang wajahnya, ini tidak mengapa yang seperti ini, tapi ini sengaja dilihat. Maka dari itu muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, ini adalah pintu fitnah ya. Yang ternyata pintu fitnah ini dijadikan sebagai sarana dakwah oleh orang-orang atau oleh mereka para duat yang mendakwahkan katanya Al-Quran dan Sunnah. Belum lagi mereka-mereka yang berikhtilat di dalam kajian-kajiannya, bercampur baur antara laki dan wanita, tentunya fitnah itu lebih besar dibandingkan hanya sekedar melihat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab-bab berikutnya pada kitab Takrimul Mar'ah fil Islam pada pertemuan mendatang bismillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.